بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقل الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوانا في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah di atas kenikmatan-kenikmatan yang masih terus kita peroleh. Ni'matul Islam al-Iman. Dan ni'mat untuk berusaha mengikuti, berpegang teguh dengan ajaran Rasul alaihi salat wasalam. Dan lebih daripada itu adalah ni'mat untuk masih ada semangat, masih ada keinginan, masih ada kesadaran untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa faedah yang ini penting untuk kita semua sebagai bekal untuk kita terus menapaki upaya istiqamah di atas menjalani agama Islam sesuai dengan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Sekian banyak faedah yang sesungguhnya sangat penting untuk kita ketahui terkait dengan masalah tersebut. Akan tetapi waktu yang menjadikan kita tidak bisa sesegera mungkin atau tidak bisa secara sekaligus mengetahui keseluruhannya. Kita hanya bisa memulai sedikit demi sedikit. Namun ketika itu dijadikan sebagai faedah, difahami, dimengerti, diterapkan, diamalkan, dipegangi, dijalankan, maka sungguh itu suatu faedah yang sangat besar. Di antara usul atau prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iqtida'u bihim. At-tamassuk, berpegang teguh, bima kana alaihi, dengan apa yang berada di atasnya dahulu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat berjalan berkeyakinan, berprinsip di atas satu perkara. Maka prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang teguh dengan apa yang telah dijalani, dipahami, diterapkan, dipegangi oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wal iqtida'u bihim. Kemudian menjadikan mereka sebagai panutan, sebagai tokoh-tokoh yang diikuti, diteladani. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ingin menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka begitu caranya. Siapa yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi tidak demikian cara menjalaninya, maka nanti dia akan dikeluarkan dengan sendirinya dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini disebutkan faedah, beberapa faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama. Ini kita baca di awal pembukaan ta'lim di bulan Syawal untuk menyegarkan kembali akan pentingnya kita terus istiqomah dan sekaligus membangkitkan kepada kita juga semangat terus tidak pernah padam untuk menimba ilmu, mengkaji ilmu, menghadiri majelis ta'lim yang kita selenggarakan, yang kita ambil materi-materinya adalah dari bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faedah pertama, tamassuk bima kana 'alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwal aslu alladhi yumayyizu ahlal haqqi 'an ghairihim wa ahlus sunnati min ahlil bid'ah. Prinsip berpegang teguh dengan apa yang dahulu para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam berada di atasnya. Ini merupakan pokok, merupakan prinsip, merupakan pedoman yang dengannya akan bisa terbedakan antara ahlul haq, antara ahlul haq, pemegang kebenaran, an ghairihim, dengan yang selain mereka, dari para pemegang kebatilan. Dan juga menjadi pembeda antara ahlus sunnah dari kalangan ahlul bid'ah. Bedanya di situ. Jadi bedanya itu bukan sekedar penamaan. Kalau penamaan kan semua orang bisa mengaku, menyandang nama tersebut. Tetapi tidak semua yang menyandang nama bisa membuktikan hakikat yang sebenarnya. Maka di sini kejelian ketika seorang mencari kebenaran. Cari mana orang-orang yang mereka mengambil jalan memang di atas kebenaran. Sehingga dia bisa mengerti, ini namanya sama, tapi kok ada perbedaan. Berarti harus dicari mana yang benarnya. Bagaimana cara mencarinya? Ini bekalnya. Ahlus sunnah mereka berpegang teguh di atas apa yang telah dipegangi oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian menjadikan mereka sebagai orang-orang yang ditokohkan untuk diikuti. Artinya tidak menyelisihi para sahabat. Artinya mengambil apa yang telah diambil oleh para sahabat. Artinya menjalani, menelusuri, mengikuti apa yang telah dijalani oleh mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wahadil aslu dalla alaiha hadis Rasulullah SAW. Pokok pedoman ini berdasarkan salah satu hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Ina bani Israel iftaraqat ala 71 firqah. Sungguh bani Israel itu telah terpecah menjadi 71 golongan. Bani Israel. Wa inna ummati sataftariku ala 72 firqah. Dan sungguh umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Hadis ini menyebutkan 72. Kulluha finnar, semuanya di dalam an-nar. Ini Rasulullah SAW. Yang dalam hadis mengatakan, hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Di sini mengatakan semua umatku kemana? Kulluha finnar, semuanya di dalam neraka. Apakah bertentangan satu dengan yang lain? Tidak ada pertentangan. Ya. Karena dalam hadis yang menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, itu bukan sampai di situ, tetapi ada kelanjutannya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, siapa yang tidak mau? Ya, kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang dia durhaka kepadaku, dia orang yang tidak mau masuk surga. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 72, semuanya di dalam an-nar. Tidak pakai perasaan, masa sih? Kan bersyahadat, kan sholat, kan puasa, kan bersedekah, kan berhaji, kan berumrah, masa masuk neraka? Semuanya masuk di dalam an-nar. Illa wahida, kecuali satu. Wahiyal jama'ah, yaitu yang tidak masuk an-nar adalah al-jama'ah. Ini. Dari sekian kelompok, ada satu yang tidak masuk dalam an-nar, yaitu al-jama'ah. Tetapi jangan dipahami yang disebutkan semuanya masuk neraka berarti semuanya kafir. Tidak. Karena tidak, yang masuk neraka itu tidak semuanya, itu orang-orang kafir. Orang kafir masuk neraka. Orang-orang Islam juga banyak yang masuk neraka. Hanya bedanya, orang kafir tidak keluar dari neraka. Orang-orang Islam, kalaupun masuk neraka, ada masanya, sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya. Nah, di sini ada al-jamaah yang terselamatkan dari an-nar. Di dalam riwayat yang lain, mangkana mislu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang dia seperti apa yang aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Jadi mereka, para sahabat, bersama dengan Rasulullah SAW itu berjalan di atas satu ajaran. Di masa berikutnya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat juga sudah tiada. Orang-orang yang hidup di belakang, termasuk kita, itu semuanya akan mendapati ajaran yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Maka siapa yang mengambil apa yang telah dijadikan, ditempuh oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW pada waktu itu, inilah al-jamaah. Itulah dia al-jamaah. Kemudian makna al-jamaah, minal muhim jiddan, perkara yang penting, sangat penting, yaitu memahami kelompok yang disebut dengan al-jamaah. Kenapa ini harus dipahami dengan baik? Sekali lagi, untuk memilih, untuk menentukan mana yang dia adalah al-jamaah, bukan semata-mata dengan apa? Pengakuan. Bukan semata-mata dengan pengklaiman diri atau kelompok. Kami yang jamaah itu. Nanti yang lain juga mengatakan, oh bukan, bukan kalian, tapi kami. Nanti yang melihat, ini al-jamaah, itu al-jamaah, semuanya al-jamaah. Yang mana nih? Ternyata namanya sama, tetapi di dalam prakteknya beda satu dengan yang lain. Bagaimana cara menentukan ini yang jamaah, bukan yang itu? Tanya, sampean jamaah? Ya, saya jamaah. Nah, nanti tanya ke sana, sampai jamaah juga? Ya, saya juga jamaah. Yang ini? Jamaah juga. Oh, semuanya jamaah. Terus bagaimana? Bagaimana, Pak? Sehari-hari. Jadi sehari-hari harus mendampingi biar tahu kelakuannya. Nah, maka kita dibawa oleh Syekh di sini untuk memahami yang dimaksud jamaah itu arahnya kemana. Jadi arah kata jamaah itu kemana? Terus kita tahu. Ya. Tahdidu mafhumil jama'ati al maqsudah fil hadis. Yang dimaukan dari kata al jama'ah yang disebutkan dalam hadis tadi, itu maksudnya yang mana dan arahnya kemana. Dan siapa yang mendefinisikan? Akan dikembalikan bukan kepada semua orang. Di dalam menentukan arahnya kemana, siapa dimaksud, itu kembali kepada ala fahmi ahli sunnati wal jamaah. Memahami kata al jamaah juga dikembalikan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Lah yang lain juga mengaku ahlu sunnah wal jamaah, bingung lagi. Nah, di sini dicontohkan agar paham, maka dicontohkan di sini. Ada beberapa yang memahami atau mengaku atau mengklaim tentang al-jamaah yang dimaksud. Yang pertama, ada yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah sekumpulan dari kaum muslimin secara keseluruhan, dari arah timur sampai barat, yang dipimpin di satu pemimpin dan dibaiat dalam satu baiat. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk mengusahakan terbentuknya sekumpulan tersebut. Nah, jadi katanya jamaah itu adalah kaum muslimin semuanya berkiblat pada satu pemimpin imam seluruh dunia. Kemudian baiat kepada imam itu. Ini namanya jamaah. Yang namanya jamaah itu. Sehingga perjuangan kita adalah perjuangan untuk membentuk jamaah tadi. Kita semua membentuk, berusaha untuk agar bisa terbentuk kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia, dari timur sampai barat, di bawah satu kepemimpinan, di bawah satu komando, dan berbaiat kepada satu orang. Ini contoh memahami yang dimaukan dengan al-jamaah dengan pemahaman seperti ini. Ini salah, keliru. Bukan itu yang dimaksud. Kalau disebut jamaah dalam arti perkumpulan, jamaah itu artinya kan perkumpulan, persatuan. Sekedar dengan makna itu, bolehlah dikatakan demikian jamaah. Apa artinya? Persatuan. Seluruh kaum muslimin bersatu di satu pemimpin. Secara bahasa dikatakan jamaah, bersatu. Tetapi kalau dimaksudkan di dalam hadis untuk menentukan bahwa mereka itulah yang tidak masuk ke dalam an-nar. Kenapa? Karena mereka itu jamaah seperti yang disebutkan Rasulullah SAW. Maka bukan, bukan itu. Bukan kesana maksudnya. Ini contoh. Ada contoh lagi yang lain. Yang memaknakan bahwa al-jamaah itu adalah wadah yang menghimpun seluruh kelompok-kelompok yang ada di seluruh penjuru dunia Islam. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Semuanya dijadikan menjadi satu wadah, berada dalam satu himpunan. Nah, himpunan ini yang dimaksud dengan jamaah. Ini juga ada para pejuangnya, sehingga mereka punya prinsip untuk agar bisa terhimpun Seluruh kelompok meskipun beda-beda menjadi satu wadah, ada satu pemersatu kalimat yang menjadikan itu bisa perekat pemersatu. Pemersatu bukan pemahamannya jadi satu, tapi berhimpun, berkumpul jadi satu meskipun beda-beda. Ya. Berbeda-beda tetapi tetap menjadi satu. Ya. Ada kalimat pemersatunya. Apa? Ada yang apa? Nata'awanu fima tafakna. Wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita harus bekerja sama seluruh elemen kaum muslimin. Jangan pandang bulu kelompok mana saja. Kita harus kerja sama dalam hal yang kita ada kesamaan. Cari persamaannya. Ini sama, ini kerja sama, ini sama, kerja sama, sama, sama. Terus. Dikumpulkan semuanya. Tidak pandang bulu beda negeri, beda wilayah, beda kelompok, beda pemahaman, beda ini semua. Tapi kita harus cari titik temu agar bisa bersatu. Lah perbedaannya di mana kan? Na'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kalau ada perbedaan di antara kita, sudah kita saling memberi toleransi. Tidak usah dipermasalahkan. Kalau seandainya ada yang memahami di antara kelompok yang dianggap ini kelompok, bisa digabungkan. Ini memahami sebagian sahabat itu kafir. Yang ini memahami sahabat-sahabat yang dikafirkan itu sahabat yang mulia. Beda. Ya sudahlah, dia yang pemahaman begitu, biar. Ini pemahaman, biar. Yang penting kita kan masih ada titik temu, bisa kerjasama. Selama masih ada titik temu, bisa kerjasama, kerjasama. Ini ada yang memaukan jamaah arahnya ke sana. Jadi tidak pernah mempersoalkan mau beda, mau enggak. Yang penting ada satu momen bisa bersatu dalam satu kerjasama, kerjakan itu. Nah, ini juga salah. Keliru yang seperti ini. Nah, yang benar yang mana? Yang benar kita kembalikan kepada Ahlus Sunnah. Siapa dimaksud dengan Ahlus Sunnah? Kembalikan kepada tokoh-tokohnya. Siapa tokoh-tokoh Ahlus Sunnah? Ya, tersebut di sini ada ungkapan tentang al-jamaah. Dimaksudkan adalah sawadul a'zam. Sebutan al-jamaah juga dengan sebutan sawadul a'zam. Segolongan besar. Ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mulia. Juga Abu Mas'ud Al-Ansari, juga salah seorang sahabat yang mulia, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah sawadul a'zam. Lalu siapa sawadul a'zam? Sawadul a'zam itu adalah mereka para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kaum muslimin pada masa itu, para sahabat pada masa itu, mereka dalam jumlah golongan yang besar, itulah al-jamaah. Nah, yang pertama dikembalikan kepada definisi yang disebutkan oleh Ahlus Sunnah dengan tokohnya, yaitu salah seorang sahabat, ya, Ibnu Mas'ud, dan juga sahabat yang lain, Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Ini juga dinukil oleh ulama Ahlu Sunnah, Al-Imam Al-Lalikai, di dalam kitabnya Syarahu I'tiqadi Ahli Sunnati Wal Jamaah. Yang kedua, yang dimaksud dengan Al-Jamaah di situ adalah jamaah Ahlul Ilmi Was Sunnah Wal Asar Wal Hadis. Mereka orang-orang yang berkhidmat kepada ilmu, yakni para ulama, kepada sunnah, kepada ajaran Rasul alaihi salatu wasalam, kepada asar, yakni kepada hadis. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini dari mana diketahui? Juga diambil dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah dengan tokohnya, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di antaranya, di antara yang lain, imam-imam yang lain adalah al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Illam yakunu ahlul hadis fala adri man hum." Kalau ini maksud mereka al-jamaah itu bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa lagi mereka itu. Artinya, kalau yang dimaksud jamaah itu bukan dari kalangan ahlul hadis, saya enggak tahu yang mana mereka. Artinya itu, al-jamaah adalah mereka ahlul hadis. Nah. Ini juga disebutkan oleh tokoh ahlu sunnah, Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, Yazid bin Harun, dan juga sejumlah dari kalangan para ulama. Termasuk juga Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah para imam yang semasa dengan Al-Imam Ahmad atau yang dekat-dekat dengan itu. Karena para imam tersebutlah yang telah berjuang mempertahankan sunnah. Telah berjuang mempertahankan ajaran Rasul alaihi salatu wasalam dari upaya penyelewengan orang-orang yang menyimpang, dari upaya pengerusakan orang-orang yang membawa paham kebatilan. Penyebutan yang lain tentang al-jamaah adalah al-jamaah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebut oleh tokoh ahlu sunnati wal jamaah, yaitu Khalifah Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kok beda-beda? Ada berapa tadi? Pertama menyebut jamaah itu Sawadul Azam. Sawadul Azam ini dari siapa? Ibnu Mas'ud dan Abu Mas'ud. Yang kedua, al-jamaah itu siapa? Ahlul ilmi, para ulama. Ini dari siapa? Imam Ahmad, Tulab bin Barak, Yazid bin Harun. Demikian pula Imam Al-Bukhari. Ada lagi yang menyebut al-jamaah itu adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Ini siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mana yang betul? Mana yang betul? Semua itu wahadil aqwalu ia min qibal ikhtilafi tanawu'. Semua yang disebutkan dari kalangan tokoh-tokoh halusunah ini sebutannya beda-beda, tetapi tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Baik itu Sawadul Adham, baik itu ahlu sunnah, ahlul hadis, ahlul asar, baik itu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul alaihi wasallam, semuanya tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Fatahsulu idzan, maka bisa disimpulkan dengan semua yang dinukil tadi, anna hadhil aqwalu salasah, bahwa tiga ungkapan yang tersebut tadi tarji'u ila ma'nan wahid, semuanya ternyata mengerucut kepada satu makna. Apa itu? Anna ahlas sunnati wal jamaah, bahwa ini maksud dengan ahlu sunnah atau dimaksud dengan al jamaah, humul ladina taba'u sahabati Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW, yaitu mereka-mereka semua yang mengikuti para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, wa taba'u ahlul ilmi wal hadis wal asar fi umurihim, dan orang-orang yang terus mengikuti para ulama ahlul hadis di seluruh urusan mereka. Artinya secara berkesinambungan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam itu semuanya berada pada satu jalur. Mau mengikuti para imam di kalangan masanya Al-Imam Muhammad, ya mereka kiblatnya kepada generasi sebelumnya, sebelumnya sampai para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga kesimpulannya, ahlu sunnah wal jamaah itu adalah semua orang yang mengikuti para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, kapanpun, dimanapun, berapapun jumlahnya. walaupun satu orang. Kalau dia mengikuti ajaran para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, dia satu orang. Tetapi tetap dia termasuk dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak harus jamaah itu ya jamaah banyak, tidak harus. Ya, satu orang bisa termasuk ahlus sunnah wal jamaah sepanjang dia itu mengikuti apa? Ajaran para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, tidak harus berkumpul seluruh penjuru dunia kaum muslimin dipimpin satu orang. Tidak harus. Ya begitu bisa. Tapi itu bukan menjadi tujuan. Yang inti adalah mengikuti pemahaman yang dibawa diajarkan oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Sementara para pejuang-pejuang yang mereka menginginkan terwujudnya jamaah dalam satu kesatuan, itu banyak dari proses cara-caranya menyelisihi apa yang telah dibimbingkan oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Bagaimana mereka bisa disebut ahlus sunnah wal jamaah? Jalannya sudah keliru, sudah salah. Sehingga ketika seorang mengajak manusia untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, tunjukkan ini loh jalannya para sahabat. Caranya di dalam berakidah begini, caranya di dalam beribadah begini, caranya di dalam bermuamalah begini, caranya di dalam berprinsip seperti ini. Ayo ikuti sama-sama bareng saya juga sedang berusaha. Bukan sampai ikuti saya, tapi ini loh, ayo kita pelajari, kita pahami, kita hayati, kita amalkan, kita pegangi sama-sama. Jadi tidak ada di dalam dakwah ahlus sunnah wal jamaah itu dakwah mengajak kepada person, kepada individu, harus mengikuti saya, apa kata saya. Tidak ada. Tapi semuanya digambarkan, dijelaskan, dipahamkan. Ini jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Mari, saya juga sedang ikut. Mari bareng-bareng ikut. Semoga kita bisa berhasil menempuhnya. Sehingga kita termasuk dengan hidayah dari Allah SWT menjadi golongan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini penting sekali. Bekal semacam ini agar terbuka kepada kita memahami, kemudian bisa menilai, menimbang, dan terus mempelajari, mencari siapa yang sesungguhnya di atas al-haq. Dan kita bisa membedakan dari kalangan kelompok yang ada baina ahlul haq, antara ahlul haq pemegang kebenaran dan ahlul batil pemegang kebatilan. Nah, dari sana berangkat nanti kita akan memasuki kenapa kita harus berkiblat, kenapa kita juga harus membawa diri untuk ikut bergabung dengan mereka. Namanya intima, membawa diri untuk bergabung bersama mereka. Mereka yakni para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa harus demikian? Nah, pembahasan ini penting sekali. Dan kitab ini hadiah. Maka saya bacakan supaya faedahnya merata, saya juga dapat manfaat, yang memberi hadiah juga terus mendapatkan ganjaran apabila yang mendapatkan manfaat semakin banyak. Nah, hanya saja dikarenakan waktu yang terbatas, maka baru itu yang bisa kita sampaikan. Semoga di lain waktu bisa kita sambung kembali. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah masuk Isya belum, Pak? Belum? Ya sudah. Sambil nunggu Isya, istirahat. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khair walhamdulillahi rabbil alamin.